Setelah mentari pagi telah berganti senja sore hari. Begitupun yang terjadi pada setiap isi di hati. Percayaimu, tapi tak ada hati yang tak pernah tak berubah. Bila saat nanti kau hancurkan hatiku, ku tetap sayangimu, walau dengan serpihan hatiku. Yang telah kau hancurkan. Bila saat nanti kau remukan hatiku, ku tetap cintaimu, walau hanya dengan bukan ku ingin kau hancurkan ku. Tapi cukuplah kau tahu, hati ini selamanya untukmu. Bila saat nanti kau hancurkan hati, hatiku yang telah kau hancurkan. Bila saat nanti kau remukan hatiku, ku tetap cintaimu, walau hanya dengan serpihan kau remukan. Sudahlah jangan pikirkan, itu takkan kulakukan. Serahkanlah pada Tuhan pemberi dengan serpihan hatiku yang telah kau hancurkan. Bila saat nanti kau remukan hatiku, ku tetap cintaimu, walau hanya dengan serpihan hatiku yang telah kau remukan. Bukan ku ingin kau